القلب إلى الحبيب تميل. Niki niki, kula ampun janji nggih. Kula niku kan gek Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku mumpun sekitar 2 tahun. Pokoke walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa? Ngatami donga nu saniki mergi cara ulama tambah tambah kathah tambah napa? Sae. Dadi ora usah sampean di perasaan ora melok ngaji kok melok khatam. Manusa ngaji yo mbok paham ora yo ora ero. Sing ra ngaji pokoke ora ero padha ora roe sing penting ditampa napa? Pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam sepoko itu ngoten mawon nggih nek donga yo ora usah tenanan, tenanan yo apik ora yo apik mergo pangeran mesti napa? Pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasi, nak dungo rasa tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kulon itu sinau hikam mulai riyen, mumpun bertahun-tahun sampai sekarang. Dia badai tilam sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Nggih, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid wae aja nut iku wali. Nah, kowe gawe-gawe. Nah, kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin, baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang nggih berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Kok donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran iki eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk ngingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok mbok elingno. Dadi kula anggere ngarepe multazam pe donga. Lho donga aku wingi ya pangeran cek eling. Ya wis ra sida donga. Ku anggere ape dungone, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere ape dungone. Kan cek eling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhire mau maca selawat, maca Quran. Angger donga seling to Gusti wis ngono terus. Dadi yo sanyen unik, wong-wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut kula cuma tanyen hikmah ndape ngoten. Wa inna ma yunabba wa amne din elingno sapa man wong ya jisu kang wak oleh ali ngatasi man apa ali fal ali sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan lalu ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omong. Lho cara kowe diutang ditage terus ijo eling iso eling. Dadi hikmah ndape unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap nopo wali wali gue keliru wah tetap wali. Nah bin arah wali gue bener wah tetap rawali gue serab bakat. Tapi ojo gawe gawe deh syaratnya nopo syaratnya ojo nopo gawe gawe. Di pulau gue sering di protes bin gus rata orang jangan dungo cari sopo orang dungo wingi situ kok orang dungo nih celeng am. Kadang gue yang ngerasa dosa tapi iya kadang tengah tingotan jadi akhirnya ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ya donga ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadung bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya. Bener. Tapi itu memang sebagian mazhab beliau. Dadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, supaya donga sampean donga, supaya donga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Tariqah Mu'tabarah selain Naqsyabadiyah Qadiriyah napa Sa'diliyah. Lah Sa'diliyah itu nggih hikam niku meneng mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan napa Asy-Sa'dili. Sehingga orang tahu madhab Sa'diliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai diarani hikam atau iya. Madhabe menapa atau iya. Mergo atau iya itu maknane sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras wonten mawon. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras ku beda mek ra waras pancen. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan. Terus beliau membuat makalah gini, kula aja hafal. Mana aka antad da'iya mimma lil makhluk mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu, padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu enggak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ra oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, enggak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh iku wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk. Masuk akal kayak tadi. Donga kok terus koyo sing mbok omongi wingi slali, urung lali kok sebelah lengno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok janut aku, mergo ora asli, kok ora asli wong anut-anut kan mboten napa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah saking napa Hikam. Nggih kula waca Arab mawon kok napa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antata ya male salaka mimalil makhlukin afa yubihu laka antata ya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celoko, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Aku ya ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ndak. Terus ngendikane beliau ini Ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng jenengan. Itu perasaannya Hikam. Misalnya sampean ngerosok desamu ake, terus rawani dungo, ngerosok salahmu ake, terus ngerosok ra ahli suwargo. Ini ku jari Hikam, Gusti kulo nak eling salah kulo kok ra pantes mlebu suwargo. Tapi nak eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lah iku tindot wong-wong ngono-ngono iku wis tindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu suwargo. Tapi nak eling jembare rahmate Allah nggih pantes mawon. Jenengan Ilahi kulama akhrasoni lumi antokoni karo muka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan atau peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak? Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye wong aku ngene wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika garong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas, niate welek, tapi ketika wong ngersano dadi apik ada takdir yang mengmandu dia jadi apik bahkan dadi wali. Itu Fakul lama ayasatni awsofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparinge napa jenengan. Jadi intine kula suwun khasnya madhab Syadzili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah notenan, misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi, mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Syadzilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang tidak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditegir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bar sholat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditompo-pompo orang. Icik iling terus. Nanti setelah duhur ya begitu. Eleng terus tadi ditegdir sujud, ditegdir rukuk, ditegdir sholat. Sehingga madhab Syadzilah itu sampai mengatakan begini. orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bar sholat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus ba'diyah, berba'diyah gak mana sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurang tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang pangeran ora di watak ngoten. Enggak terlalu prosedur ngger wong wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud untuk menjadi sah itu kan batuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh, kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup batuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasan ulama ini masuk akal, saya nak diwalik. Ono Zaid yang muslim, batu ditempelkno bumi niat sujud ning berhala hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal batu nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya go murtad ora usah syarat kok go bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Syarat. Go syarat. Nang ngono ora usah syarat anggar ngono ya jenenge sujud. Buktinya wis sanggo dadi nomor murtad yo. Dadi ulama-ulama yo macam-macam. Mene kok jane aku ilmune saken. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Ngopo kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas acuannya hukum ndak? Ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono, katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita. Ya kita berpendapat ya seperti itu. Wawa alam sih yes, mus. Yo mungkin naik HP, mungkin naik ora. Wawa alam supaya dungo, supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngedikan. Ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso il Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'ait al khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni. Kasih mesti keliru perintahmu El Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel kuwi wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, Amar tanila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, iso mikir juga Israel, cara dene masuk akal. Jawabnya Allah ini. Kullahu jadi. Katakan pada Ibrahim. Hal ro'etal khalil yakrohu ayyal ko khalilah. Ibrahim kandani. Ono tak kekasih tapi rasiap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti rasiap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim. Apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya. Jadi malah Israel marah dengan Ibrahim. Kata Allah. Enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira apa. Itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyok-koyok logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang enggak mansus ya, saya ulang lagi yang enggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab-kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Dikatakan Habib Zain sama Angke, semua ulama itu rujukannya kitab Nawah Mahalli. Ya karena tadi yang enggak ada nas, saya ulang lagi, yang enggak ada apa? Nas, itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita enggak mungkin mempraktekkan. Kewani dakok jenazah gugurih. nak kemen takobal wa minna minkum takobal wa. Ya Karim pasti dia kebo Kiai Sableng. Jenazah iki kok apa? Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depannya sudah. Kalau menangi riyen teng buku-buku mayat itu di. Tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu apa? Terlalu banyak dan sering musim haji tok umpiro wae keselen dak kok napa? No?